Konsultasi Syariah. Benarkah cinta negara bagian dari iman? Pertanyaan. Hubbul waton minal iman. Bela negara bagian dari iman. Benarkah kalimat ini? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat perkataan yang sangat terkenal, hubbul watoni minal iman, yang artinya cinta negeri bagian dari iman. Selanjutnya, ada beberapa catatan terkait perkataan ini. Pertama, bahwa perkataan ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis menegaskan perkataan ini sebagai hadis palsu. Di antaranya, 1. As-Saghani dalam Al-Mawdu'at, yaitu daftar hadis palsu, memasukkan hadis ini pada daftar hadis palsu nomor 81. 2. Muhammad Al-Fattani dalam Tadhkiratul Mawdu'at, dan beliau menegaskan bahwa tidak dijumpai sanadnya. 3. Ali Al-Qari' dalam Al-Mawdu'at Al-Kubra, dan beliau sebutkan beberapa penilaian ulama hadis yang semuanya menegaskan bahwa hadis ini palsu. 4. Ahmad Al-Amiri dalam Al-Jiddul Hathif, beliau menegaskan kalimat ini bukan hadis. Kedua, apakah kalimat ini bisa diterima maknanya? Benarkah cinta negeri bagian dari iman? Sebagian ulama seperti As-Sakhawi mengatakan bahwa makna kalimat ini benar. Namun pernyataan beliau dibantah oleh Ali Al-Qari dengan menukil keterangan Al-Manufi. Al-Manufi mengatakan, klaim bahwa kalimat ini benar maknanya sangat aneh, karena tidak ada keterkaitan antara cinta negeri dengan iman. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, bahwa sebatas bela negara, cinta negeri, orang kafir sekalipun bisa melakukannya. Allah berfirman menceritakan kondisi orang munafik, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum. Yang artinya, sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa, ayat 66. Andai orang munafik diperintahkan seperti yang pernah diperintahkan Musa kepada kaumnya, yaitu taubat dengan bunuh diri atau meninggalkan kampung halamannya, niscaya mereka tidak akan mau melakukannya. Lalu Ali Al-Qari mengatakan, ayat ini menunjukkan betapa cintanya mereka kepada negerinya, padahal mereka tidak beriman. Kata ganti mereka di sini kembali kepada orang-orang munafik. Selanjutnya, Ali Al-Qari menjelaskan, andai pernyataan tetap dipaksakan untuk diterima, beliau menyebutkan beberapa pendekatan makna yang benar. Tidak diragukan bahwa makna hadis, cinta negeri bagian dari tanda iman, ini tidak terjadi kecuali jika cinta ini khusus dimiliki orang yang beriman. Jika makna cinta berlaku bagi mukmin dan yang bukan mukmin, maka tidak bisa dipahami sebagai tanda iman. Lalu beliau mengatakan, yang zahir atau nampak mengenai makna hadis, jika sahih latar belakangnya, dibawa kepada pemahaman bahwa yang dimaksud dengan al-watan, yaitu negeri asal, adalah surga, karena tempat pertama bapak kita, yaitu Adam. Terlepas dari perbedaan, apakah Adam diciptakan di surga, atau Allah memasukkannya ke dalam surga setelah tercipta sempurna, atau maksudnya adalah kota Mekah, karena Mekah adalah Ummul Qura dan kiblat seluruh alam. Beliau melanjutkan, atau bisa juga dipahami negara pada umumnya, namun dengan syarat, sebab cintanya kepada negerinya adalah untuk menyambung silaturahmi atau berbuat baik kepada penduduk negerinya, seperti orang miskin atau anak yatim di negaranya. Al-Mawdu'at Al-Kubra. Demikian keterangan Mula Ali Al-Qari rahimahullah. Allahu A'lam.